Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhafillah yang semoga Allah muliakan, kita kembali melanjutkan kajian fikih ibadah dalam bab tentang umroh dan haji. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang ba'da tawaf, ya, setelah tawaf, di mana di pertemuan sebelumnya kita selesai membahas bab tawaf. Nah, setelah tawaf apa yang kita lakukan, ya? Baik, ikhwatillah yang semoga Allah muliakan, setelah tawaf kita akan menghampiri maqam Ibrahim. Nah, inilah maqam Ibrahim. Jadi ditutup dengan kurung besi, ya, seperti ini, berwarna kuning emas, ya. Walaupun wallahu alam ini ada emasnya atau tidak, yang jelas ini warnanya keemasan, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, ini maqam Ibrahim, ini adalah bukan kuburan. Jadi sekali lagi, bukan kuburan Nabi Ibrahim. Akan tetapi ini adalah batu bekas pijakan kaki beliau ketika membangun Ka'bah bersama putra beliau, yaitu Nabi Ismail. Nah, ini seperti ini batunya, jadi bekas peninggalan atau bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah namanya maqam Ibrahim. Ini berada di depan antara Hajar Aswad dan Rukun Iraqi, ya, Rukun Iraqi. Jadi antara depan pintu Ka'bah, ya, depan pintu Ka'bah terletaklah maqam Ibrahim. Nah, di belakang maqam Ibrahim, ya, di dekat maqam Ibrahim lah kita melaksanakan sholat setelah tawaf. Jadi setelah tawaf, nah, maka kita menghadap seperti ini nih. Ini di belakang maqam Ibrahim. Biasanya agak mundur sedikit, ya, ada batas nanti di ada batas, ada tali biasanya oleh penjaga, ya. Nah, disitulah biasanya kita mendirikan sholat itu di belakang maqam Ibrahim. Jadi setelah tawaf kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ketika selesai tawaf, ya, maka kita menuju maqam Ibrahim. Menuju maqam Ibrahim. Dan kita membaca zikir atau doa, di mana bacaan itu adalah wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini bacaannya. Jadi setelah tawaf, ya, kita ke belakang maqam Ibrahim, kemudian kita membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, setelah itu maka kita sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Dan disunahkan rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun dan rakaat kedua surah Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Jadi setelah kita membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Kafirun di rakaat pertama dan surah Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Inilah sholat di belakang maqam Ibrahim. Dan apabila tidak memungkinkan sholat di belakang maqam Ibrahim, maka boleh sholat di tempat mana saja di Masjidil Haram. Ya, demikian, ini bab tentang sholat, ya, menuju maqam Ibrahim. Selanjutnya, insyaAllah ya khafillah yang semoga Allah muliakan, setelah kita melaksanakan sholat 2 rakaat, maka kita akan pergi sa'i. Nah, sebelum pergi sa'i, dianjurkan sambil melewati nanti, ya, dari bawah ke atas, ya, ke sa'i itu agak naik. Nah, kita ada di situ melewati stasiun atau terminal air zam-zam, ya, air zam-zam. Nah, disitulah kita meminum air zam-zam terlebih dahulu sebelum melaksanakan sa'i, ya. Ya, jadi minum air zam-zam terlebih dahulu, kemudian naik ke atas, ya, untuk melaksanakan sa'i. Nah, sa'i ini adalah, ya, dari Safa ke Marwah. Ini Safa ke Marwah. Nah, apa itu sa'i? Sa'i secara lugatan, arti secara bahasa, as-sa'yu adalah, sa'i adalah min sa'a yas'a sa'yan. Yaitu dari kata sa'a yas'a sa'yan, sa'i, ya. Ae yaitu maksudnya qosoda, yaitu bermaksud. Maknanya adalah berniat, bermaksud. Au amila atau melakukan sesuatu. Au masya atau berjalan. Au ada atau berlari, ya. Berlari. Wa yusta'malu katsiran fil masyi. Dan sa'i ini dipakai kebanyakannya bermakna al-masy. Al-masyi itu adalah berjalan. Ya, jadi maknanya secara bahasa berjalan kaki. Baik, itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, kata para ulama ahli fikih adalah qat'ul masafati al-kainati baina Safa wal Marwati, bahwasanya sa'i itu adalah menempuh jarak ya yang terletak antara Safa dan Marwah. Antara Safa dan ini ya, Safa dan Marwah. Sab'a marrat, 7 kali. 7 kali. Zahaban wa iyaban. Pergi, pulang. Jadi pulang pergi. Ba'da tawafin, setelah tawaf. Fi nusuki hajjin au umrotin, ketika melaksanakan haji atau melaksanakan umroh. Ya. Jadi itulah sa'i berjalan, menempuh perjalanan antara Safa dan Marwah 7 kali. Nah, yang dimaksud 7 kali adalah 7 tujuan dari Safa ke Marwah ini. Ini Safa ini. Ini Marwah ya, Marwah. Ini 7 kali. 1 Safa ke Marwah. Kemudian dari Marwah ke Safa 2 kali. Dari Safa ke Marwah lagi 3 kali, terus seperti itu. Jadi setiap dari Safa ke Marwah atau Marwah ke Safa itu dihitung 1 kali 1 kali. Jadi totalnya 7 kali sehingga nanti berakhir di Bukit Marwah. Di Bukit Marwah. Nah, untuk saat ini seperti ini ininya kondisinya. Jadi ada untuk yang ke Safa, ada untuk yang ke Marwah. Jadi terpisah begitu ya antara pergi dan pulang agar tidak terjadi crowded atau tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka pemerintah Saudi Arabia memisahkan ya. Jadi antara pergi dan pulang agar tidak bentrok seperti ini. Ya, inilah sa'i ya, Safa ke Marwah. Safa ke Marwah 7 putaran. Baik, kita akan bahas sedikit yang berkenaan dengan sa'i ini, yaitu pertama syurutun wa wajibatun. Syarat-syarat dan wajib-wajib sa'i. Kemudian yang kedua mubahatun, perkara-perkara yang mubah yang ada di dalam sa'i. Yang ketiga makruhatun, perkara-perkara yang makruh. Yang keenam sunanun, sunah-sunah sa'i. Apa saja? Insyaallah kita bahas satu persatu. Tip satu dulu. Pertama kita akan membahas syurutun wa wajibatun. Syarat-syarat dan wajib-wajib sa'i. Tip yang pertama, syarat atau kewajiban sa'i adalah yaqta'uha baina Safa wal Marwah. Jadi ditempuh antara Safa ke Marwah. Di antara Safa ke Marwah. Jadi intinya dimulai dari Safa menuju ke Marwah. Harus sampai dari Safa kemudian ke Marwah. Ini harus sampai ke Marwahnya. Jangan sampai sebelum sampai balik lagi ke Safa. Tidak boleh. Atau sebelum sampai ke Safa balik ke Marwah, tidak boleh. Sampai ke Marwahnya, ke bukit, naik ke bukitnya. Kalau Safa ini sulit ya, sekarang sudah dipagar begitu. Kalau Marwah ada bekas bukitnya, jadi kita bisa naik sedikit seperti itu ke bukitnya. Taib, ini apa yang pertama. Jadi syarat-syarat sa'i atau kewajiban-kewajiban sa'i yang pertama adalah ditempuh antara Safa dan Marwah. Jadi harus sampai. Kemudian yang kedua adalah tertib berurutan baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah, bi an yabda'a bis Safa fal Marwah, yang dimulai dari Safa. Jadi dimulainya dari Safa. Tidak boleh dimulai dari Marwah. Jadi mulainya dari Safa. Ya, sampai nanti ke Marwah berjalan kaki. Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa 2, terus 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi terakhir adalah ke Marwah. Jadi intinya diawali ke Safa, di Safa ya, diakhiri di Marwah. 7 kali putaran, putar balik seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sab'atu aswad. 7 kali putaran. 7 kali putaran seperti yang tadi sampaikan. Ini Safa, ini Marwah 1, dari Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah 3 lagi, ini 4, 5, 6, 7. Jadi sampai terakhir di Marwah. Dimulai di Safa, terakhir di Marwah. Ini adalah tujuh bulak-balik ya, tujuh putaran atau tujuh bulak-balik. Kemudian selanjutnya, nah ini seperti ini sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, terus seperti itu ya, tujuh kali bulak-balik. Selanjutnya adalah an yakuna sa'yu ba'da tawafin sahihin. Bahwasanya sa'i itu dilakukan setelah tawaf yang benar. Nah, jadi sa'i tidak dilakukan kecuali setelah tawaf. Setelah tawaf. Artinya sa'i ini bukan ibadah yang mustaqillah, ibadah yang tersendiri, tapi yang berkaitan dengan tawaf. Jadi setelah tawaf baru laksanakan sa'i. Jadi tidak ada ibadah khusus sa'i, tidak ada. Jadi sa'i ini adalah yang berkaitan dengan tawaf. Baik itu tawafnya tawaf umroh maupun tawafnya tawaf haji ya. Nah, haji ini maka ada tawaf apa, ada sa'i. Umroh ada juga sa'inya. Nah, selain ini maka tidak ada sa'i ya. Selain ini tidak ada sa'i. Itu yang keempat. Yang kelima adalah al-muwalah. Al-muwalah bersinambungan. Jadi tidak terpotong. Ini khilaf ulama ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan sunnah. Nah, kan tapi sebagian ulama mengatakan al-muwalah adalah wajib sebagian. Ya, jadi bagi orang yang capek boleh sedikit apa istirahat dulu, dalam arti untuk istirahat, maka ini diperbolehkan oleh sebagian ulama ya, terutama yang sudah udur begitu ya, yang sudah agak tua atau misalnya lemah badannya, maka boleh beristirahat terlebih dahulu. Maka tidak menjadikan muwalah sebagai syarat atau wajib, tapi sebagai sunnah saja ya. Jadi kebanyakan bagi yang tidak ada udur, yang sehat begitu, maka terus menerus berjalan kaki marwah sofa marwah sofa marwah sofa, terus seperti itu ya, al-muwalah berkesinambungan ya, bersinambungan. Kemudian yang terakhir adalah al-masyu binafsihi lilqadiri alaihi, berjalan ya dengan dirinya sendiri, jadi berjalan sendiri bagi orang yang mampu. Nah, ini pun sama khilaf di antara ulama ya, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan ini syarat atau wajib ya, ada yang mengatakan hanya sunnah. Adapun jumhur mengatakan ini adalah wajib ya. Adapun Nabi SAW melaksanakan tawaf dan sa'i dalam keadaan berkendara, itu karena ada uzur. Karena ada uzur. Uzurnya adalah agar terlihat oleh orang-orang, karena banyak yang bertanya bagaimana tata cara haji. Begitu ya, akhirnya agar terlihat oleh manusia yang banyak, maka Nabi SAW memakai unta. Begitupun para sahabat yang lain. Ya, kemudian istri Nabi juga, beliau, mereka juga ada yang memakai kendaraan unta. Itu kenapa? Karena ada uzur. Karena memang ibadah haji ini begitu berat ya. Haji itu begitu berat ya. Jangankan haji, umroh saja begitu berat. Apalagi bab tentang haji ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala ya. Manistato'a ilaihi sabila, bagi yang mampu ya, melaksanakan haji itu bagi yang mampu. Karena kemampuan inilah sangat diperlukan di dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Taib khafilah yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin ya sementara ya, berkaitan dengan sa'i ya, yang disambung dari tadi dengan apa makom Ibrahim, dilanjutkan dengan sa'i, yaitu syarat dan wajib-wajib sa'i ya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk memahaminya dan bisa mengamalkannya, dan Allah kirim kita kembali ya ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, dalam keadaan aman insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.